7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syederalun, berita pagi edisi hari ini, Selasa 20 November 2018, dibacakan Ilham. Satpol PP Losmawe razia pegawai bolos kerja dan nongkrong di kafe. Hari ini balap sepeda, Kabupaten Biren sumbang 2 perak 1 perunggu. Ini agenda Cawapres Sandiaga Uno di Aceh. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, anggota Satpol PP Kota Losmawe menggelar razia terhadap pegawai baik PNS maupun honorer yang bolos saat jam kerja di 35 kafe kemarin. Razia tersebut dimulai pukul 9.30 sampai 11.30. Dalam operasi itu terjaring 38 orang pegawai. Rinciannya 25 pegawai Pemko Losmawe dan 13 lainnya pegawai Pemkab Aceh Utara. Kasatpol PP dan WH Kota Losmawe Dr. Irsyadi menyebutkan razia dilakukan dalam upaya penertiban terhadap pegawai yang nongkrong di kafe saat jam kerja. Bagi pegawai yang terjaring diminta menandatangani surat pernyataan tidak lagi mengulangi perbuatan itu dan diminta kembali ke kantornya. Selanjutnya personil Satpol PP akan merekap hasil razia. Data pegawai Losmawe yang terjaring akan diserahkan ke wali kota. Sedangkan untuk pegawai Pemkab Aceh Utara akan diserahkan ke bupatinya melalui Kasatpol PP setempat. Ditambahkan lagi Irsyadi, razia ini akan terus berlanjut di waktu-waktu tertentu. Syederalun, atlet balap sepeda Biren kemarin berhasil menyabet 2 medali perak dan 1 medali perunggu pada Pekan Olahraga Aceh atau PORA ke-13 di Kota Janto, Aceh Besar. Atlet balap sepeda yang meraih medali perak yaitu kelas individual road race dengan jarak 100 km yaitu Ziyatul Haqqa Sitepu, sedangkan medali perunggu diraih Umar Akmar pada kelas individual time trial 20 km. Sementara medali perak satu lagi diraih pada nomor balap sepeda beregu yaitu Ziyaul Haqqa Sitepu, Uma Akbar, dan Refaul Azmi. Ketua Pengcap ISSI Biren, Munzir Mustafa, bersyukur atas prestasi tersebut. Dikatakannya ini berkat para atlet yang sudah berusaha maksimal untuk meraih medali. Syederalun, calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno dipastikan akan tiba di Aceh hari ini. Kedatangan Sandiaga ke Aceh dalam rangka menghadiri beberapa agenda politik termasuk meresmikan sekretariat bersama kabupaten kota dan pengukuhan relawan di Aceh. Selain itu, kedatangan Sandi bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang juga jatuh hari ini. Menurut Uwen Rimbaraya, selaku Sekjen Badan Pemenangan Provinsi Aceh Prabowo Sandi, semula Sandi dijadwalkan datang ke Aceh pada 21 dan 22 November. Namun belakangan ada permintaan dari Sandi melalui tim protokoler Prabowo Sandi bahwa ia ingin datang ke Aceh bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, sehingga kunjungannya dipercepat ke tanggal 20-21 November. Kepada serambinews.com, Win Rimbaraya menyebutkan ada sejumlah agenda atau kegiatan yang akan dihadiri oleh Sandiaga selama di Aceh. Sandi dijadwalkan tiba di Aceh melalui Bandara SIM pada pukul 8.55. Dari bandara, Sandi menuju kuburan massal di Siron, Aceh Besar untuk berziarah. Selanjutnya bersama rombongan menuju Dayah Uletiti Lambaru untuk menghadiri acara silaturahmi dan peringatan maulid. Pada pukul 11, Sandi bertolak ke Sekber di Lampri, Banda Aceh dengan agenda peresmian Sekber atau posko pemenangan Prabowo Sandiaga Aceh. Dalam agenda acara, Sandiaga juga direncanakan akan melaksanakan sholat zuhur di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, lalu akan menyapa masyarakat di beberapa pasar di Banda Aceh. Dilanjutkan dengan agenda silaturahmi dengan segenap relawan di Amel Convention Hall, Banda Aceh, pukul 14. Seterusnya, sholat asar berjamaah menuju salah satu masjid di Banda Aceh. Kemudian ia juga akan menghadiri acara lainnya, termasuk silaturahmi dengan partai koalisi di Banda Aceh. Menurut Win Rimbaraya, agenda ini difinalisasi tim panitia kedatangan Cawapres Sandiaga Uno dalam rapat terakhir kemarin. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun pernyataan politik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Grace Natali, yang akan menolak peraturan daerah berbasis agama di parlemen, memicu reaksi berbagai kalangan, termasuk anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau Haji Uma. Dalam siaran pers yang diterima serambinews.com kemarin, Haji Uma berpendapat bahwa pernyataan sikap politik PSI yang menolak perda syariah tidak relevan dengan alasan yang melatar belakanginya dan sebaliknya bertolak belakang dengan realitas yang sesungguhnya. Menurutnya, kalau dasar penolakan terhadap perda berbasis agama, khususnya perda atau kanun syariat Islam yang hari ini berlaku di Aceh karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila serta guna mencegah diskriminasi, ketidakadilan, dan tindak intoleransi, maka sama sekali tidak ada korelasi dan relevansi serta di luar konteks. Menurut Haji Uma, perda berbasis agama tidak bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia dan ideologi negara. Undang-Undang Dasar 1945 memberi ruang bagi aturan hukum di bawahnya untuk mengatur regulasi berkaitan hukum agama. Haji Uma berpendapat bahwa perda berbasis agama justru menjadi bagian yang memperkuat manifestasi Pancasila dalam kaitan dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Sedaralun, Ustadz Abdul Somad akan kembali datang ke Aceh untuk menyampaikan tausiah. Salah satu daerah yang akan dikunjungi Ustadz Abdul Somad akhir November 2018 ini adalah Aceh Selatan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Ustadz Abdul Somad akan mengisi ceramah di Aceh Selatan pada Senin 26 November malam. Informasi ini diperoleh dari Kabak Humas Sekdakap Aceh Selatan, Mas Riyadi SSTP MSI kemarin. Ceramah UAS dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam direncanakan berlokasi di Masjid Agung Istiqamah Tapak Tuan Aceh Selatan. Selain menyampaikan tausiah, UAS juga akan mengunjungi pesantren Darul Wurzka Labuan Haji Barat dan Madrasah Ulumul Quran Aceh Selatan yang berlokasi di samping Masjid Agung Istiqamah Tapak Tuan. Sedaralun, Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya tetap memasukkan penderita gangguan jiwa dalam daftar pemilih tetap Pileg dan Pilpres 2019. Kasub Bak Teknis dan Humas KIP Abdia, Agus Mudaksir SH, kemarin mengatakan selama mereka ada KTP elektronik tetap masuk DPT. Namun begitu katanya mereka bisa dicoret dari DPT jika ada surat keterangan dari dokter jiwa. Jika tidak ada surat tersebut, maka pihaknya tidak bisa mencoret nama mereka dari DPT. Karena secara aturan, orang hilang ingatan atau gila harus di TMS atau tidak memenuhi syarat. Terkait hal ini, Agus mengaku pihaknya belum bisa mengambil tindakan dan hingga saat ini belum ada instruksi dari KPU untuk memasukkan mereka dalam DPT. Sedaralun, kontingen Pora dari PD memastikan 7 cabang olahraga akan meraih perolehan medali. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia PD, Samsul Bahri, kepada seraminews.com kemarin mengatakan, sesuai dengan target perolehan medali, kontingen PD memastikan ada 7 cabang olahraga yang diandalkan. Ketujuh cabang ini yaitu taekwondo, muay thai, kempo, panahan, tarung derajat, tenis meja, dan atletik. Kendati demikian, pada 14 cabang lain, baik bola kaki, bola voli, catur, karate, anggar, takraw, panjat tebing, silat tinju, balap motor, angkat besi, tenis lapangan, maupun arung jeram tetap menjadi fokus utama. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 20 November 2018. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 12.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sedaralun, wassalam.